Give me one reason to stay here and not turn a big around. Give me one reason to stay here and I'll turn a big around. Say I don't wanna live lonely. Baby, I got your number. All that I know that you got mine. But you know that I caught you. Oh, I caught you many times. You can call me baby. Call me anytime, but you got to call me. Give me one reason to stay here. Yes, I turn up back around. Give me one reason to stay here. Suara yang soul-nya besar banget ya. Banget. Asik banget loh dia. Asik. Kayak pedang bermata dua ya, karena lagu-lagu kayak gini melodinya cenderung monoton. Tapi kalau kamu punya soul yang asik, yeah, itu bisa jadi asik gitu. Betul. Bener ya, coach ya. Jadi istilahnya itulah makanya kenapa lagu-lagu kayak gini orang pikir gampang bawainnya. Tuh susah. Tapi justru susah. Salah-salah bisa boring orang dengerin. Exactly. Nah, kamu tuh udah asik banget, tapi memang mungkin nanti gimana caranya bisa maininnya aja. Walaupun nadanya tadi pertamanya gimana? Give me one reason to stay here. Give me one reason. Check it. Give me one reason to stay here. Give me one reason to stay here. Ya kan gitu kan, jadi walaupun ini cuman nadanya monoton, tapi kamu bisa mainin dari ininya, dari even ekspresinya juga. Lebih masuk dia. Enggak, kalau gue nyanyinya mukanya kayak lu gitu masih enak dilihat gak? Aneh lulus. Kalau kita tuh aneh. Lu tuh asik banget gitu. Cuman ya itu ya tadi maksudnya ininya aja sih. Maksudnya tinggal karena kamu udah punya. Jadi ntar kita kalau misalnya kamu masuk ke tim saya ya, kita bisa mainin aja tuh emosinya. Karena you got it all, man. Kamu punya soul-nya apa segala macam, terus suaranya juga asik range-nya. Tapi feeling-nya itu tuh penting banget. Dan itu gak bisa dipelajari. Kalau teknik bisa dipelajarin, tapi kalau feeling dan soul itu gak bisa dipelajarin. Dan kamu punya yang gak bisa dipelajarin. Iya. Yeah. Lagu ini kalau menurut Coach Tulus sebenarnya mungkin tadi udah disinggung juga sama Coach Agnes. Kadang-kadang penyanyi membawakan lagu ini tuh kalau gak berhasil banget, kalau gak seringnya cepat bosen gitu, karena ada banyak pengulangan demi pengulangan. Dan menurut Coach Tulus barusan kamu membawakan dengan baik dan bisa membuat kita merasa melayang-layang gitu. bisa bikin kita dan enak. Enak sampai bingung mau ngomong apa. Suaranya asik, pembawaannya sih. Pembawaannya sih yang membuat bakat yang kamu punya itu jadi terasa lebih asik lagi. Lemes-lemesnya gitu loh. Ada teman saya bawain lagu ini 3 hari gak tidur. Cuman jadi pengen nguber. Temennya apa sendirinya? Itu jadinya ngantuk. Karena dia kurang tidur. Kalau kamu enggak perlu gak tidur kan. Nah, udah dapet. Itu. Ada loh sampai 3 hari gak tidur loh. Kamu bersyukur loh. Bersyukur kamu punya anugerah suara. Tapi gitu-gitu bisa ditangkep loh ininya. Poin sangat menarik dari Coach Baby, lemes-lemesnya benar. Karena itu susah tuh lemes-lemesnya. Lemes-lemesnya harus tuh natural. Enak yeah, gitu. Asik banget. Yuk belajar lemes yuk. Lemesin aja say. Gitu kan bahasanya gitu. Jadi ya udahlah nih. Semuanya mencet, semuanya mencet. Tolong nih put your... Enggak. Kita turun nih. Pop. Harus kita bisa perbaikin tekniknya, kita bisa perbaikin feelingsnya, kita bisa bermain-main. Lemes-lemes. Gak bisa jentrek-jentreknya. Nah, coba. Gimana? Coba dipikir-pikir dulu aja. Kok tadi gue gak kepikiran ya lemes-lemesnya? Itu bener loh, lemes-lemesnya. Iya, itu susah tuh. Itu mesti natural. Asik. Ames, pilih siapa? Baby apa Tulus? Meskipun saya mau banget gitu ya, tapi ada satu hal yang memang kalau sampai kamu kerasukan arwahnya Agnes lebih bahaya lagi. Takutnya? Oh gitu ya? Enggak, bahaya takutnya dalam kalau saya yang masuk ya? Jadi lemes kamu nanti. Gitu. Yang lemes-lemes tendang gitu. Iya, tapi... itu dia lemes-lemes tendang. Lemes-lemes tendang. Itu apa itu, Mas Oni? Itu kayak bahasanya musikal banget gak sih? Lemes-lemes tendang. Enggak, sebenarnya waktu itu bahasa kita lebih pintar sih sebenarnya. Sekarang gak kepikiran aja. Oke gini, kalau kamu ikut dengan tim Coach Tulus, mungkin Coach Tulus bisa memberikan perspektif yang lain. Tapi kalau kamu ikut timnya Coach Agnes, mungkin bisa lebih sinergi karena Coach Tulus ingat pernah ngobrol nyari yang lemes-lemes nendang sama Coach Agnes. Tapi terserah, semuanya iya terbuka untuk kamu. Tapi boleh nih kayaknya musiknya dimainin lagi nih Mas Oni, asik banget nih lagu nih. Biar makin lemes pilihnya Mas Oni. Siapa? Aja say. Bingung. Pilih siapa? Ayo. Coachnya gila semua. Harus sambil nyanyi ya. Harus sambil nyanyi. Gila semua. Sekarang saatnya kamu memilih, ingin ikut yang mana, Harus ikut aku. Jangan bingung. Lemesin aja say. Ha ha ha! Aduh. Aku milih. Ngejam lagi. Ya. Ya. Oke deh. Ini gara-gara sepatu. Gara-gara sepatu. Gue tadi ngeliat sepatunya. Rupanya nilai sepatunya tadi. Namanya siapa? Tanya belum tuh. Namanya gak ditanya. Lian. Namanya Lian. Gak apa-apa lah. Paling gak tiga-tiganya muter kali ini. Oh iya. Ya kan? Anehnya tiga-tiganya muter. Tapi tadi Akas gini-giniin sepatu. Oh tadi ya gini, nah gitu kan. Cuman tadi, iya ya. Tadi asik gue. Lanjut. Kamu kurang kencang. Tadi asik banget loh. Alhamdulillah kak, alhamdulillah. Alhamdulillah kak ya. Saya sih pengen denger dari papa apa yang ingin sampaikan buat kamu. Ya, rajin-rajin belajar. Belajar. Akan support ya. Ya, support. Papa, mama pastinya ya. Full. Kamu gimana? Apa yang ingin kamu sampaikan buat kakak? Mereka semua mendoakan kamu dari tadi. Kamu hebat bisa membuat 3 coach berputar untuk kamu. Sebenarnya kamu milik timnya. Sebelumnya, Ames menginginkan untuk bergabung di tim coach Papa Baby. Nanti mau pilih coach siapa? Coach Baby. Coach Papa Baby? Iya. Selamat sekali lagi. Silakan keluarga Ames, terima kasih banyak. Sampai bertemu di babak berikutnya. Terima kasih. Dadah. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman.